jadi langkahnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu ratakan siap tiba di atas dasar iman.